Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, lanjutkan pembahasan terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dan adab-adab salaf di bulan Ramadan. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan Salatu Tarawih termasuk dari salat malam yang sangat dianjurkan, yang waktunya dari selepas salat Isya sampai menjelang waktu subuh. Jadi waktunya panjang, bisa dilakukan di awal waktu, yakni setelah salat Isya langsung, di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Dan jika dilakukan di akhir malam tentu lebih utama. Namun ketika seorang misalnya sulit untuk bangun di akhir malam, maka dia salat tarawih di waktu yang mudah bagi dia. Adapun bacaan imam dalam salat tarawih yang bagus, bacaannya panjang. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah menyebutkan tentang sifat salat tarawihnya Nabi alaihi salatu wasalam, Aisyah mengatakan, "Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna." Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya. Artinya beliau alaihi salatu wassalam sholat tarawihnya itu bagus dan panjang. Panjang di sini mencakup panjang bacaannya, panjang dalam bacaannya, demikian pula dalam gerakan-gerakannya, rukuknya, sujudnya, bacaannya. Namun demikian, wallahu ta'ala alam, seorang imam memperhatikan kondisi makmum. Kalau di tengah-tengah mereka ada orang-orang lemah yang jika memanjangkan bacaannya akan menyulitkan mereka, maka seorang imam memendekkan bacaannya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan kepada sebagian murid-muridnya, di mana sebagian dari muridnya ini menjadi imam salat tarawih. Imam Ahmad mengatakan, "Haulai qaumun dha'fa. Iqra khamsan sittan sab'an." Mereka-mereka ini yang kamu mengimami mereka adalah orang-orang yang lemah. Bacalah 5 ayat, 6 ayat atau 7 ayat. yakni bacaan yang sedang. Kalau ini pada suratan-suratan surat Al-Baqarah atau Ali Imran, kurang lebih satu lembar. Kurang lebih satu lembar. Kurang lebih satu lembar, satu halaman. Ya. Berkata muridnya yang diminta oleh Imam Ahmad untuk membaca bacaannya sedang tadi, faqaratu fa khatamtu lailatas sab'in wa isrin. Maka saya membaca seperti yang disarankan oleh Imam Ahmad, dan saya menghatamkan Al-Quran pada malam 27 Ramadan. Tadi 5 ayat, 6 ayat, atau 7 ayat, kurang lebih satu halaman. Ya, satu halaman dari Mushaf Al-Quran. Jadi imam melihat kondisi dari makmum. Melihat kondisi makmum. Kemudian di sana ada beberapa kesalahan yang terkadang terjadi pada sholat tarawih. Di antaranya, sebagian wanita mendatangi sholat tarawih di masjid dengan memakai wewangian pada tubuhnya atau pada pakaiannya. Yang seperti ini tidak boleh. Yani seorang wanita datang ke masjid untuk sholat, dalam keadaan dia memakai wewangian. Adapun datangnya ke masjid untuk sholat jamaah boleh, asalkan dia menutup aurah, menutup auratnya, kemudian jalan yang dilaluinya aman dari fitnah, kemudian juga tidak memakai wewangian. Ini sebagian wanita mendatangi sholat tarawih di masjid, dia memakai wewangian. Dia memakai wewangian, nah seperti tidak boleh. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuma mar'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah. Wanita mana saja yang memakai wewangian, janganlah ikut salat jamaah isya bersama kami. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka disebutkan dalam asar atau hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Abdurrahman Ibn Al-Haris dari Abu Ubaid dari kakeknya, ia berkata, kharajtu ma'a Abi Hurairah minal masjid duhan. Falaqiyatna imra'atun biha minal 'itri syai' lam ajid bi anfi mithluhu qattu. Faqala laha Abu Hurairah 'alayhi salam. Faqalat 'alayki wa 'alayka. Qala fa ayna turidin? Qalat al-masjid. Qala wa li ayyi shay'in tatayyabti bihadha tib? Qalat al-masjid. Qala Allah, Allah. Qalat Allah. Qala Allah. Qalat Allah. Qala fa inna hibbi Abul Qasim akhbarani innahu la tuqbalu limra'atin salatun tatayyabat piti bin liwari zawjiha hatta taghtasila minhu waslaha minal janabah fadhabi fahtasili minhu sumarji'i fasalli. Dari Abdurrahman Ibn al-Harith Ibn Abi Ubaid dari kakeknya, ia berkata, aku keluar bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari masjid di waktu duha. Lalu ada seorang wanita berjumpa dengan kami atau kami berjumpa dengan seorang wanita yang dia memakai wewangian yang belum pernah, kata Abdurrahman atau kata kakeknya Abdurrahman, belum pernah hidungku ini mencium bau parfum sewangi itu. Ya, belum pernah hidungku ini mencium parfum sewangi itu. Hingga seorang wanita pakai parfum yang sangat wangi. Maka Abu Hurairah berkata kepada wanita tadi, "Alaikissalam." Jawab wanita tadi, "Waalaika." Kata Abu Hurairah, "Fa'ayna turidin?" "Mau ke mana kamu ini?" Kata wanita tadi, "Mau ke masjid." Lihat, mau ke masjid. Bukan mau ke pasar atau mau ke mall atau mau jalan-jalan, bukan, mau ke masjid, ke tempat yang utama. Mau sholat, mau ibadah. Kata Abu Hurairah, "Wa li ayyi syai'in tatayyabti bihadza at-thayyib?" Untuk apa kamu memakai wewangian seperti ini? Qala di masjid. Ini ke masjid. Ini saya memakai wewangian ini untuk ke masjid, untuk sholat di masjid. Lihat, bukan untuk mejeng, bukan untuk pamer, untuk memfitnah orang yang ada di jalan, bukan. Semata-mata orang ini tujuannya mau ke masjid. Kata berara, "Allah, sungguh demi Allah seperti itu tujuan kamu?" Kata wanita tadi, "Demi Allah." Abu Hurairah menegas lagi, "Demi Allah seperti itu?" Kata wanita tadi, "Demi Allah." Ini benar-benar mau ke masjid, bukan mau ya shopping, bukan mau ya rekreasi. Bayangkan. Qala, berkata Abu Hurairah, "Sesungguhnya kekasihku Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan kepadaku, sesungguhnya tidaklah diterima salat seorang wanita yang memakai wewangian selain untuk suaminya, sampai dia mandi darinya seperti mandi dari janabah, seperti mandi junub." Ini sampai wanita tadi membersihkan wangian tadi dari tubuhnya atau dari pakaiannya. Ini kalau seorang wanita yang keluar rumah menuju masjid memakai wangian, maka dia harus mandi seperti mandi junub. Kata berara, "Fadhabi fahtasili minhu." Pergilah kamu, ya pulanglah kamu, dan mandilah dari wangian ini. Semarji'i fasholli, kemudian silahkan kembali lagi ke masjid sholat. Artinya tidak dilarang wanita datang ke masjid untuk sholat. Namun ingat, jangan memakai wangian, jangan membuka aurah. Tentu ini seorang menginginkan kebaikan namun dia telah melakukan pelanggaran. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara kesalahan yang kadang terjadi saat sholat tarawih, mana sebagian imam dia sholat dengan durasi yang sangat pendek sekali, bahkan sampai tingkatan makmum ini sulit mengikutinya karena saking cepatnya gerakan daripada imam tersebut. Tidak tumakninah. Imam tadi rukuk misalnya belum sempurna sudah berdiri. I'tidal belum sempurna sudah mau turun untuk sujud. Sujud belum sempurna sudah bangkit untuk duduk. Sholat yang seperti ini dirasa, jangan seorang hanya mengejar rokaat dari tarawih agar dia cepat selesai, bahwa seorang ketika dia sholat berusaha untuk memaknai bacaan-bacaan sholatnya, gerakan-gerakan sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga Firdaus, yang diantara sifat mereka, "Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jangan seorang kemudian karena ingin selesai atau cepat selesai dari salat tarawih, kemudian dia salat dengan tidak memperhatikan rukun-rukunnya, bacaannya cepat sehingga satu huruf masuk ke huruf yang lainnya, panjang pendeknya bacaan tidak benar, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf pun tidak tepat. Ini enggak boleh yang seperti ini. Tidak sah salat orang yang tidak tumaninah. Lebih baik seorang salat 3 rakaat namun dia khusyuk di barat salat sekian rakaat namun salatnya tidak menegakkan rukuknya, tidak menegakkan sujudnya, bacaannya ya, tidak karuan. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang paling jelek sariqah, pencuriannya, adalah orang yang mencuri di dalam sholatnya. Jadi pencurian ini bermacam-macam, ada yang mencuri harta. Tapi ada orang yang paling jelek perbuatan mencurinya, yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri dari sholatnya? Qala, kata Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Ia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Yani rukuknya tidak sempurna, sujudnya pun seperti itu. Apa contoh dari tidak sempurnanya rukuk? Ini misalnya seorang dia ruku, yang seharusnya dia meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut, kemudian membungkukkan ya punggungnya, kemudian punggung sejajar dengan kepala, kemudian membaca tasbih. Ini baru saja membungkukkan ya, belum lurus antara kepala dengan punggung, tangan juga kayaknya belum menyentuh lutut dengan sempurna, sudah berdiri. Yang seperti ini paling jeleknya bentuk korupsi, paling jeleknya bentuk pencurian. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang yang sholat, dia mendapatkan hasil dari sholatnya, ada yang mendapat sempurna, ada mendapat setengahnya, mendapat seperempatnya, sepertiganya, seperenamnya, seperdelapannya, sesuai dengan kekhusyuan di dalam sholatnya dan penghayatan dari sholatnya. Ada sebagian orang tadi karena ingin segera selesai dari sholat tarawih, dia menabrak aturan-aturan dalam sholat ya. Tidak peduli dengan rukunya, dengan sujudnya, dengan bacaannya. Yang seperti ini, ketika seorang sholat tidak sesuai dengan syarat dan rukunya, maka sholatnya tidak sah. Jadi antara yang miris disebutkan bahwa di sana ada sekelompok orang sholat dalam sholat 20 sekian rakaat ditempuh dalam 7 menit. Sholat dalam 7 menit untuk 20 sekian rakaat. Bahkan dikatakan ini sholat yang tercepat adanya di dunia. Waliyadzubillah. Ini tentu menyelisihi sunnatur Rasul alaihi salatu wasalam. Cerita di Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Salli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tudihinna." Salat 4 rakaat. Kata Syekh bin Utsaimin, yang dimaksud 4 rakaat di sini adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Seorang yang dia salat sedang menghadap dirinya kepada Allah SWT, menyuguhkan sesuatu ibadah kepada Allah SWT, apakah seorang tidak malu menyuguhkan sesuatu dari salatnya seperti ini? Anda bisa bayangkan kalau ada seorang memberi hadiah kepada seorang raja, memberi hadiah seorang budak perempuan yang sudah mati, diberikan kepada raja, atau memberikan budak perempuan kepada seorang raja yang budak perempuan ini kakinya putus, telinganya terpotong. Kira-kira orang yang memberi hadiah ini akan dipuji atau bahkan sebaliknya akan mendapatkan kecaman, hukuman. Yang kedua, ya, orang ini akan mendapatkan kecaman dan hukuman. Ini bentuk penghinaan kepada raja yang seperti ini. Dan seorang ketika berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya salat, berusaha seorang untuk menghayati bacaan-bacaannya, gerakan-gerakannya. Jangan karena seorang ingin segera selesai dari sholat, ya kemudian dia menabrak aturan-aturan main yang harus dia jalankan di dalam sholat tersebut. Tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, rukuknya ditabrak, ya syarat-syaratnya pun tidak dipenuhi, yang sebenarnya tidak sah. Kemudian di antara kesalahan yang kadang terjadi dalam sholat tarawih, sebagian laki-laki itu sholat isya sendiri di rumah, kemudian dia berangkat ke masjid untuk sholat tarawih. Terkadang orang ini yang sudah sholat di rumah, ketika datang ke masjid dia mendapati jamaah sedang sholat isya. Dia duduk di teras, santai, menunggu. Yang seperti ini keliru. Bagaimana seorang semangat dalam sholat tarawih, sementara dia tidak semangat dalam sholat jamaah? Kalau sholat jamaah bagi laki-laki ini wajib. Sholat tarawih itu sunnah. Seandainya seorang dia sudah sholat di rumah, karena misalnya, waktu itu pas hujan, kemudian dia datang ke masjid, mendapati imam dan makmum di masjid sedang sholat isya, dia ikut lagi, dan dihitung bagi dia sunnah. Jangan ada kesan bahwa orang ini kenapa tidak mau ikut sholat, dia di teras. Bisa jadi akan ada pikiran-pikiran negatif dari sebagian orang, apa orang ini tidak suka dengan imamnya atau ingin membuat perpecahan. Jadi sebagian orang dia sholat isya di rumah sendiri, kemudian dia berangkat ke masjid sholat tarawih. Ini keliru ya seperti ini. Sholat jamaah, sholat wajib, sholat 5 waktu itu wajib bagi laki-laki. Dengan sholat tarawih itu sunnah. Kemudian di antara kekeliruan yang kadang terjadi dalam sholat tarawih, sebagian orang datang ke masjid, kemudian dia tertinggal 1 rakaat misalnya, maka dia menunggu sampai imam selesai. Dia duduk, berdiri, nunggu sampai imam selesai rakaat tersebut, ya, Kemudian dia baru nanti mulai ketika misalnya imam sudah salam. Ya seperti ini tidak benar. Seorang ketika dia datang masjid, mendapati imam dalam kondisi apapun dia ikut. Imam bangun pada ruku, dia ikut ruku. Imam bangun sujud, ikut sujud. Bahkan kalau seorang makmum dia mendapati imam dalam keadaan ruku, dia ikut ruku, itu sudah dianggap satu rakaat. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apa yang kalian dapati bersama imam dari salat, ikuti. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah. Jangan kemudian seorang menunggu sampai imam salam, kemudian dia baru ikut dari baru, ikut apa namanya, mulai dari rakaat yang baru, bukan. Ikuti. Kamu datang ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku, ikut ruku. Yang mana sujud, ikut sujud. Jangan menunggu sampai rakaat yang baru. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi mengatakan, "Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apapun yang kalian dapati bersama imam, ikuti. Dan apa yang terlewat, maka sempurnakan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagian orang terkadang menunggu rukuknya imam, terkhusus bila imam ini bacaannya panjang. Mungkin imam membaca surat, ya misalnya Ghasyiyah, terasa panjang ini. Seorang duduk. Nah, ketika imam mau ruku, dia buru-buru berdiri. Tidak boleh yang seperti ini. Dan terkadang ini dilakukan sebagian pemuda dan pemudi. Menunggu sampai imam ruku dalam keadaan mereka di situ. Dalam keadaan mereka ngobrol satu dengan selainnya. Ketawa ketiwi membuat jamaah terganggu dengan obrolan mereka. Ketika imam takbir mau ruku, mereka buru-buru bangkit dengan suara yang gaduh, kemudian ikut ruku bersama imam. Wallahu ta'ala alam, sepertinya sholat seperti ini tidak benar, tidak sah. Karena mereka tidak membaca surat Al-Fatihah. Padahal Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La salata illa bifatihatil kitab." Tidak ada salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalau dia mengatakan bahwa mereka dapat ruku, bukankah orang yang dapat ruku dia mendapatkan rakaat? Jawabannya iya. Orang yang mendapatkan ruku itu mendapatkan rakaat. Jadi tidak membaca Fatihah, betul. Karena memang tidak ada kesempatan untuk membaca Fatihah karena mendapat imam dan melakukan ruku. Tapi berbeda dengan ini. Mereka di masjid, mereka di shofs, ngobrol satu dengan selainnya, kemudian ketika imam ruku, kemudian berdiri, buru-buru mereka berdiri dengan suara yang gaduh, kemudian ikut ruku. Ini beda dengan sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah Nufayl bin Harith radhiyallahu anhu, ketika beliau datang ke masjid, didapati Rasul dan sahabat sedang ruku, baru di pintu masjid, kemudian ikut ruku sambil berjalan. Maka Nabi alaihi wasallam menegurnya, selesai salat menegurnya dan mengatakan, "Zadakallahu hirsan wa la ta'ud." Semoga Allah menambahkan kesemangatan untukmu, tapi jangan kamu ulangi. Yani jangan kamu ulangi ruku sebelum shaf. Sebelum masuk di shaf, ya ruku masih di pintu, ruku sambil jalan untuk menuju shaf, ini dilarang. Tapi Nabi tidak disuruh untuk, Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi Sa'ad Abu Bakar. Ini bukti bahwa orang yang mendapatkan ruku, dia mendapatkan ya rakaat. Tapi ini beda. Abu Bakar bukan kemudian duduk di situ menunggu Nabi ruku, kemudian ikut ruku. Tidak. Yang ada adalah beliau dari luar, kemudian beliau masuk mendapati Rasul dan sahabat yang ruku, beliau ikut ruku. Jadi tidak benar seorang menunggu rukuknya imam. Ya. karena dia telah terlewat dari membaca surat Al-Fatihah yang harus dibaca. Dalam keadaan memang mampu untuk membacanya, namun karena kemalasannya, dan tentunya seperti tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Seorang mukmin, seorang mukminah tentu dia akan berusaha menjauh dari sifatnya orang-orang munafikin. Di samping juga terkadang mereka sibuk dengan obrolan ke sana kemari sehingga terkadang mengganggu jamaah. Berapa kejelekan yang telah mereka kumpulkan. Ada kesempatan membaca Fatihah, mereka menyanyiakannya. Mereka gaduh, mereka ya ribut, mengganggu jamaah. Ya, sepertinya tidak benar. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi dalam sholat tarawih, sebagian makmum mendahului gerakan-gerakan imam. Imam belum bangkit dari ruku, dia sudah bangkit. Imam belum sujud, dia sujud. Imam belum bangkit dari sujud, dia sudah bangkit. Orang yang seperti ini tidak sah sholatnya. Mendahului imam dalam gerakan-gerakan seperti itu tidak sah. Bahkan diancam orang yang mengangkat kepalanya dari sujud atau dari ruku sebelum imamnya, akan Allah rubah wajahnya seperti himar, seperti keledai. Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwir Allahu ra'sahu ra's himar. Tidakkah khawatir orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan rubah kepalanya seperti kepala keledai? Dalam masalah ini ada tiga keadaan. Yang pertama, orang yang mendahului gerakan-gerakan imam. Imam belum ruku, dia sudah ruku dulu. Imam belum bangkit dari sujud, dia sudah bangkit. Ini namanya musabaqatul imam. Mendahului imam tidak sah yang seperti ini. Yang kedua, membarengi. Imam ruku, turun untuk ruku, dia ikut. Ya, bersama-sama. Bangkitnya, turunnya, bareng-bareng. Yang seperti ini makruh. Yang benar adalah mutaba'ah, yang ketiga. Seorang ketika dia bermakmum dengan seorang imam, imam misalnya mau ruku, pastikan bahwa imam itu, atau pada besar kemungkinan bahwa imam sudah pada posisi ruku yang sempurna, baru dia ruku. Dan imam ya, baru mau turun, dia sudah ikut turun. Bisa jadi mendahului imam, kalau seperti itu. Menyamai makruh. Jadi yang benar, ketika misalnya imam itu mau ruku, dikira-kirakan imam sudah pada posisi dia sudah sempurna, ya, meletakkan tangannya, membungkukkan punggungnya sejajar dengan kepalanya, makmum baru turun untuk ruku. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu jauh dari gerakan imam. Misalnya imam sudah sujud, dia baru ruku, yang seperti itu tidak benar juga. Terlalu, jaraknya terlalu jauh. Ini imam sudah sujud, dia baru mau ruku, yang seperti ini tidak benar. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi pada sholat tarawih, terkadang sebagian orang datang ke masjid untuk sholat tarawih, dia tertinggal satu rakaat, dua rakaat. Dia masuk bersama imam. Kemudian dia sholat mengejar yang tertinggal tadi sendiri. Ya. Mengejar yang tertinggal sendiri, dia kejar, kemudian setelah itu dia melanjutkan bersama imam. Atau dia masuk ke masjid, merasa tertinggal satu rakaat, dia sholat sendiri. Tertinggal dua rakaat, dia kemudian sholat sendiri. Dalam keadaan imam sedang apa? Sholat bersama makmum. Orang ini sholat sendiri mengejar yang tertinggal, kemudian setelah itu dia ikut bersama imam. Keliru yang seperti ini. Yang benar adalah kalau orang tadi ingin salat bersama imam, sudah dia masuk bersama imam. Apa yang tertinggal nanti dia sempurnakan. Kita imam sudah salam yang terakhir, dia masih kurang dua rakaat, dia berdiri lagi, dia tambah yang kurang. Jadi tidak boleh seperti tadi seorang masuk bersama imam, tertinggal satu rakaat, kemudian dia mengejar sendiri untuk nanti ya setelah itu bareng dengan imam mengejar yang tertinggal. Keliru yang seperti itu. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sana juga ada beberapa kekeliruan yang kadang terjadi dalam sholat tarawih. Sebagian imam itu selalu kunut witir. Ya seperti ini tidak baik. Kunut dalam witir kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi raq'atil witri ahyanan. Wa innama qulna ahyanan li anna as-sahabah alladhina rawaw al-witra lam yadhkurul qunuta fihi. Falau kana sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu daiman lanaqaluhu jami'an anhu. Naam, rawahu anhu Ubay ibn Ka'ab wahdahu fadalla ala annahu kana yaf'alu ahyanan. Fa fihi dalil ala annahu wajib wa huwa madhhab jumhuril ulama. Ila akhir kalami. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasalam terkadang kunut dalam rakaat witir. Kita katakan terkadang, kenapa? Karena para sahabat yang mereka meriwayatkan sholat witir Nabi alaihi salatu wasalam, mereka tidak menyebutkan Nabi kunut dalam witir tersebut. Umumnya para sahabat tidak menyebutkannya. Kalau Nabi selalu melakukan kunut witir, tentu para sahabat mereka akan menyebutkannya. Ya, memang Ubay bin Ka'ab sendiri yang meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi witir, kunut witir. Namun ini menunjukkan bahwa Nabi melakukan kunut witir itu kadang-kadang. Dan ini juga dalil bahwasanya kunut witir itu tidak wajib. Nah memang ada di sana pendapat yang tanpa wajib. Dan ini adalah madhab mayoritas ulama. Madhab jumhurin ulama, madhab mayoritas para ulama. Demikian pula disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab beliau salat mengimami para sahabat, beliau kunut witir bersama mereka pada pertengahan yang akhir di Ramadan, ya 15 ke sana. Demikian pula datang riwayat dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar tidaklah kunut dalam witir. Artinya Ibnu Umar ini seorang sahabat yang sangat ittiba, sangat mengikut terhadap Nabi alaihi salatu wasalam. Seandainya memang itu selalu dilakukan, Ibnu Umar tidak akan meninggalkannya. Yang intinya bahwa kunut dalam witir ini silahkan dilakukan, tapi kadang-kadang tidak terus-menerus. Kemudian di antara kekeliruan yang terkadang terjadi dalam salat tarawih, sebagian imam itu ketika sholat tarawih menangis dengan suara yang keras. Menangis sampai kemudian ya, bacanya terputus lama dengan suara kerasnya, seperti ini tidak benar. Ya, menangis ketika membaca Al-Quran bagus. Bukti bahwa orang tadi menghayati isi kandungan Al-Quran. Namun yang tidak bagus ketika tangisan tadi suaranya keras, kemudian ya, para jamaah menjadi terganggu. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, man lam yabki inda qira'atil Qur'an falyabki ala fuqdanihi lil buka fa innahu min a'zamil masaib. Orang yang tidak menangis ketika membaca Al-Quran adalah dia menangisi. Jadi tidak bisanya dia menangis. Karena tidak bisanya menangis ketika membaca Al-Quran termasuk dari musibah yang besar. Allah SWT, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, menyebutkan dalam surat Al-Anfal tentang sifat dari kaum mukminin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tudiyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila Allah disebut maka hati-hati mereka takut. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, keimanan mereka bertambah. Sebagian imam ketika dia menangis dalam sholat tarawih dengan suara yang keras, yang seperti ini tidak benar. Rasul menangis ketika membaca Al-Quran atau dibacakan, namun tidak dengan suara keras seperti tadi. Di antara dalilnya adalah dalam hadis sahih disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud diminta oleh Rasul untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa ketika sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Surat An-Nisa. Bagaimana kiranya jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat nanti dan kami datangkan engkau ya Rasul menjadi saksi atas mereka? Ketika Ibnu Mas'ud baca ayat ini, kata Nabi, hasbuk, cukup. Berkata Ibnu Mas'ud, faro'aitu fa'idha aynahu tadrifan. Maka saya melihat Nabi, atau menoleh pada Nabi, saya melihat kedua mata beliau berlinang. Dikata Ibnu Mas'ud tidak melihat pada Nabi atau tidak menoleh, mungkin tidak ngerti kalau Nabi itu menangis. Jadi menangisnya Nabi itu dengan seperti itu, bukan suara keras, bukan. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam tafsirnya dari Abdullah bin Urwah Ibnu Zubair berkata, qultu li jaddi Asma, aku mengatakan kepada nenekku yaitu Asma binti Abi Bakrin, kaifa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qara'ul Quran, bagaimanakah dahulu para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam kalau mereka membaca Al-Quran? Qalat, berkata, kanu idza kanu kama na'atahumullah tadma'u a'yunuhum wa takhsha'iru juluduhum. Qultu inna nasan hahuna idza sami'u dhalika ta'khuduhum 'alaihi ghasyah. Faqalat, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abdullah bin Urwah bin Zubair bertanya kepada neneknya itu Asma binti Abi Bakrin, bagaimana dahulu para sahabat Rasulullah kalau membaca Al-Quran? Berkata Asma, dahulu mereka seperti yang Allah sebutkan. Ini mata mereka berlinang dan kulit-kulit mereka terlihat takut. Aku kata Abdullah, Abdullah bin Urwah bin Zubair, aku mengatakan sesungguhnya di sini ada orang kalau mereka mendengar Al-Quran mereka itu pada pingsan. Kata Asma, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Seperti itu. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Artinya ini enggak benar yang seperti ini. Artinya para sahabat orang-orang yang mulia, orang-orang yang kuat imannya pun tidak seperti itu. Loh, kok ini ada orang-orang seperti ini? Wa kharaja Abu Ubaid min ahadits Abi Hazim qaal. Abu Ubaid juga meriwayatkan dari hadis-hadisnya Abu Hazim, dia berkata, Marra ibn Umar bi rajulin min ahli al-Iraq saqit wan nasu hawlah. Faqala ma hadha? Faqalu idza quri'a al-Qur'an aw sami'a Allah yudhkar kharra min khasyatillah. Qala Ibnu Umar, wallahi inna la nakhsha Allah wa la nasqut. Ibnu Umar melewati seorang dari orang Irak. Orang Irak waktu itu sedang, orang Irak tadi jatuh dan dikerumuni oleh manusia. Ibnu Umar bertanya, mahada, apa orang ini? Kenapa orang ini? Kata mereka, orang ini kalau dibacakan Al-Quran atau mendengar nama Allah disebut, orang ini langsung jatuh, ya, oh, langsung jatuh karena rasa takut pada Allah. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kami ini para sahabat orang yang takut pada Allah, tapi kita tidak jatuh seperti itu. Disebutkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ila 'anil qaumi yuqra 'alaihimul Qur'an fayas'aqun. Faqala dzalika fi'lul khawarij. Anas bin Malik ditanya tentang satu kaum yang dibacaan Al-Qur'an lalu mereka pada pingsan. Kata Anas, itu adalah perbuatan orang-orang Khawarij. Berkata Imam Ibn Muflih rahimahullah, wal marwi anhu alaihi salatu wasalam an ashabihi radhiyallahu anhum inda sima'ihim ay al-Qur'an innama huwa faydud dumu' waqsyarar al-julud walinul qulub ila akhir kalami. Berkata Imam Ibn Muflih rahimahullah, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ketika mereka mendengar Al-Qur'an adalah mereka meneteskan air mata dan kulit mereka terlihat rasa takut dan hati mereka menjadi lembut. Ini seperti itu, bukan kemudian menangis dengan suara yang keras, saya pingsan dan semisal ini, justru tidak benar yang seperti ini. Kemudian di antara kekeliruan yang terjadi dalam sholat tarawih, terkadang sebagian imam itu kunutnya panjang sekali. Ketika dia kunut witir panjang sekali, yang seperti tidak benar. Terkadang ada anak-anak pada menangis, ya, orang sepuh repotan, imam tetap panjang dalam kunutnya, ini enggak benar. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, idza shalla ahadukum linnas wal yukhaffif fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir. وَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang kalian mengimami manusia, hendaklah meringankan. Karena di tengah-tengah jamaah ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua. Bila salah seorang kalian sholat sendiri, silahkan dia memanjangkan sholatnya semau dia. Nabi sendiri pernah, beliau ingin memanjangkan sholatnya, namun ketika di tengah-tengah sholat, dia mendengar ada anak kecil menangis, kemudian beliau mengurungkan niatannya, beliau meringkas sholatnya. Beliau tidak ingin menjadikan ibu dari anak tadi, ya, seperti apa perasaannya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga, di antara kekeliruan yang terkadang terjadi dalam sholat tarawih, sebagian orang ketika imam membaca doa kunut, mereka mengangkat pandangannya ke langit, ke atas. Mungkin dia, apa namanya, sambil bergetar tangannya, kemudian dia melihat ke atas. Yang sebenarnya tidak benar, ini dalam sholat. Dilarang seorang ketika sholat untuk melihat ke atas. Disebutkan dalam hadis, adanya ancaman bagi orang seperti ini. La yantahiyan aqwamun yarfa'una absarahum ila samaa fi shalah aw la tarji ilaihim absaruhum. Adalah sebagian orang berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit dalam salat. Adalah berhenti satu kaum yang mereka mengangkat pandangannya ya ke langit di saat salat. Atau kalau tidak mau berhenti, akan diancam tidak kembali lagi. Pandangannya akan dibutakan oleh Allah. Waliyadzubillah. Kemudian juga di antara kekeliruan yang terkadang terjadi dalam salat tarawih sebagian makmum, ketika imam membaca dakunut, semua lafadz-lafadznya diamini. Padahal tidak semua lafadz dari doa kunut itu diamini. Misalnya, lafadz innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait, ini bukan lafadz doa. Disebutkan dari Mu'ad Al-Qari rahimahullah, seorang sahabat kecil ketika dia salat tarawih, dalam kunutnya dia mengatakan seperti ini: Allahumma qahhidil madar. Faqala man khalfahu amin. Falamma faragha min salatihi qala qultu Allahumma qahhidil madar. Faqultum amin. Ala tasma'un ma aqul thumma taquluna amin. Mu'ad al-Qari rahimahullah, seorang sahabat yang kecil yang waktu itu diperintah oleh Umar untuk menjadi imam pada salat tarawih, dia mengatakan dalam kunutnya, mungkin karena seringnya makmum itu keliru mengamini pada lafadz kunut yang itu bukan doa. Ya, seperti tadi lafadz innahu la yadillu man walait, ini bukan doa. Kalau Allah matina fi man hadait wa afina fi man afait, ini doa. Itu diamini. Adapun pada lafadz innahu la yadillu man walait wa la ya'isu man hadait, ini bukan doa. Ini pujian kepada Allah, bukan doa. Waktu itu Mu'ad Al-Qari membaca Allahumma qahhidil madar dalam kunutnya. Ya Allah, gersangkanlah hujan. Artinya ya Allah, ya putuslah hujan ini. Artinya supaya hujan itu enggak turun sudah, biar kering. Ternyata orang yang makmum, orang di belakangnya itu makmum mengatakan amin. Karena mereka sudah terbiasa semua lafad dalam kunut diamini, padahal tidak seperti itu. Ketika dia selesai dari sholatnya, dia mengatakan, tadi aku mengatakan Allahumma qahhidil matar, ya Allah gersangkanlah hujan. Artinya ya Allah, ya janganlah kau turunkan hujan, biar kondisi ini kering. Kemudian kau kalian mengatakan amin. Tidakkah kalian mendengar apa yang saya katakan? Kemudian kalian mengatakan amin. Ini menunjukkan bahwa tidak sedikit dari makmum yang mereka butuh untuk diberi pemahaman. Banyak dari orang belum mengerti, ya mana yang harus diamini dan mana yang tidak. Ini butuhnya seorang mempelajari dinullah, agama Allah SWT, sehingga orang dalam beramal ala basirah, dalam beramal di atas kejelasan. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.